ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini, termasuk yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbebas dari siksa api neraka. Amin. Karena di setiap malam-malam Ramadan Allah sudah siapkan satu tiket, maksud saya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbebas dari siksa api neraka. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadhana syahr siyamin wa qiyamin lil mu'minin. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadhana syahr Al-Qur'an. Al-Qur'an huda lin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu Syifa yang saya banggakan, dan ibu-ibu semua yang juga saya banggakan dan saya muliakan. Dulu sebetulnya saya pengen masuk Asyafiyah waktu pesantren. Udah sempat ninjau dulu sama ayah saya. Karena beberapa keluarga saya belajar di sini dan kami bangga sama mereka. Qadarullah, tiba-tiba saya dibawa juga ngeliat ke Ngabar, ke Gontor. Ya akhirnya mendarat di Gontor deh. Nah di Gontor itu sebetulnya memang kita belajar fikih muqaranah, sama hal di sini, di mana mazhab Syafi'i yang dipelajari sebagai fikihnya, tetapi perbandingannya juga kuat. Ayah saya bukanlah ahli agama, tapi dia pengen banget punya anak jadi ulama. Nah itu sampai sekarang belum kesampaian. Cita-cita saya pengen banget jadi guru ngaji, ternyata berat banget jadi guru ngaji, karena status guru ngaji itu khairukum, berat kan, man ta'allamal Quran wa 'allamah. Kata-kata khairukum kan kalimat yang universal kan, jadi barangkali bisa sebaik-baik karir, sebaik-baik jobs gitu ya, sebaik-baik pilihan hidup, khairukum. Ternyata berat banget. Belum lagi kalau menjalaninya resikonya juga ternyata enggak tercatat dalam 200 daftar nama. Enggak apa-apa, enggak penting. Walaupun saya dengan Pak Menteri baik-baik saja, kita kan satu alma mater. Dan kita sudah ngobrol-ngobrol baik-baik. Ini cuma belum ketulis saja barangkali di Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi Asy-Syafi'iyah ini ya bagi saya bukanlah sesuatu yang baru lah. Ada apa ya, ada kebanggaan, ya ada romantisme juga sih dulu sebetulnya. Dengan alumni Asy-Syafi'iyah gitu. Tapi enggak kesampaian gitu. Ternyata yang jadi, mana set jangan ada di sini. Baik. Jadi udah cukup sampai di situ. Cuma ingin mengatakan ada ikatan emosional dan spiritual yang kuatlah dengan Asy-Syafi'iyah, terutama dengan almarhumah ibunda, ibunda Profesor Dr. Ki Hajah lah mestinya ya. Kan nggak ada kan Ki Hajah ya. Sudah lengkap sebetulnya secara akademik dan kita sangat kehilangan beliau dan juga salah seorang guru kami, ya. Baik dari sisi akademik maupun dari sisi dakwah maupun juga dari sisi harakah, gerakan, baik gerakan dakwiyah maupun gerakan sia-sia, komplit ibu ini. Dan perjalanannya juga cukup luar biasa. Jadi ibu-ibu sekalian, ketika ibu bergabung di BKMT ini merupakan sebuah kendaraan besar yang harus dihuni oleh orang-orang besar, yang berpikir besar, berjiwa besar, bekerja besar, tapi badannya tidak perlu sehat. Kalau nanya sama ibu-ibu, siapa yang kalau Ramadan berat badannya nambah? Sensitif. Tapi berkurang dan bertambah bukan ukuran sukses dan gagalnya puasa. Karena ukuran besar puasa itu sebetulnya kalau kita pikirkan lebih kepada pekerjaan-pekerjaan kolbiyah. Ibadah kolbiyahnya lebih dominan ketimbang ibadah jasadiyah sebetulnya. Ya Bu ya. Karena kan la'allakum tattaqun. Taqwa itu kata Rasulullah hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Jadi naik berat badan dan turunnya gak ada hubungannya sebetulnya. Yang berat badan walaupun puasa karena memang badannya bagus gitu. Produktif maksud saya. Nah, berarti kalau kemudian pembinaan ustadzah-ustadzah BKMT atas inisiatif almarhumah yang kita cintai, yang kita banggakan, berarti ini sangat tepat sekali. Dimana di bulan seperti ini ibu-ibu upgrade diri sendiri dan setelah itu upgrade umat. Nah sekarang domain pembicaraan saya pada hari ini, saya gak sanggup mengikuti keseluruhan gerakan ibunda. Itu memang beliau ini bukan perempuan biasa. Ya, ingat ceritanya Maryam kan, ketika Maryam dikeluhkan oleh ibunya, inni wada'tuha unsa, rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika ngomong gini, sebetulnya Bunda Maryam ini sebetulnya perasaannya gimana sih? Perasaan bahagia, perasaan nyesal, atau ada excuse di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau dilihat dari kisahnya, kan yang boleh menjadi penjaga rumah ibadah kan nazarnya itu ya, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ini ciri perempuan besar ya, yang warisannya pun anaknya masih kecil tapi sudah besar. Itu warisan orang besar begitu memang. Syifa udah gak bisa kemana-mana, memang sama emaknya sudah diwakafin. Saya nggak tahu sih, ini so tahu aja gitu. Saya nggak pernah dengar, Tapi kira-kira kalau lu cari suami yang membawa lu keluar dari Asyafiyah, ikuti laki lu dan lupakan mama kan gitu. Mungkin nggak begitu lah ya. Untung nggak begitu. Tetapi darahnya mengalir seperti doanya Maryam. Nah maksud saya, saya cerita aja lah sama ibu-ibu ya, mudah-mudahan cerita ini juga akan terjadi sama ibu-ibu sekalian. Karena saya sedang menceritakan tentang BKMT yang besar, yang harus dihuni oleh ibu-ibu yang berpikir besar, ya, berkeyakinan besar dan bekerja besar. Ini orang besar biasanya begitu. Kalau pemimpin yang lagi, pikirannya besar, omongannya besar, jiwanya kerdil, ya, baru dikomplain sedikit sama jamaahnya udah langsung nangis gitu misalnya. Nah, ini berarti kerdil nih ibu ini, gak bisa jadi pemimpin besar. Kemudian kerjanya juga kecil, ini pemimpi. Kalau pemimpi itu ya cita-citanya besar, omongannya besar, tapi hatinya kecil, kerdil, kerjanya juga kecil. Ini pemimpi. Kalau pemimpin, nah, kalau pemimpin besar seperti ibu-ibu, cita-citanya besar, pikirannya besar, jiwanya besar, kerjanya juga besar. Badannya boleh kecil dan boleh besar juga. Nah, saya cerita bagaimana karakter orang besar dalam kisah Maryam. Kan Imran ini memang luar biasa, keluarga besar memang. Kalau kita lihat ayatnya nih, waalaikumsalam ibundaku, mangga. Maaf. Alhamdulillah. Yang kesini. Saya lanjutkan ya Bunda ya. Kan ayatnya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Halal alamin. Menarik. Untuk dua laki-laki pertama disebutkan sebagai tunggal. Innallaha astafa Adam tunggal. Wa Nuhan tunggal. Ini memang kedua bapak ini bapak biologis manusia. Adam bapak biologis manusia dari awal, Nuh bapak biologis manusia pasca banjir. Kita ini kan semua zuriat Nuh, biologian, ya jasadian ini sebetulnya keturunan Ham, Sam dan Yafith. Nah, tetapi khusus Ibrahim dan Imran disebutkan al, ya keluarga besar. Wa ala Ibrahim wa ala Imran. Halal alamin. Jadi rupanya dua laki-laki yang kedua ini menjadi tokoh panutan dalam berkeluarga. Bukan berarti kemudian Adam dan Nuh gagal, karena Adam diceritakan persoalan anaknya, Nuh diperceritakan persoalan istri dan anaknya. Itu ya kasusnya. Nah, saya ingin ambil keluarga besar, ya keluarga besar, supaya nanti BKMT melihat profil ketuanya bisa mengambil ibroh yang besar. Saya melihat tuh ya universitas, ya bagi berapa banyak orang dikeluarkan dari sini, dan kemudian mereka juga menjadi orang-orang besar. Itu bermula dari sebuah berpikir besar, cita-cita besar tadi. Imran ini belum punya anak. Akhirnya bagaimana caranya supaya punya anak? Bernazarlah. Nazar. Tapi sebelum bernazar, yang menarik, dia sudah punya cita-cita buat anaknya. Inni nazartu laka ma fi batni. Ketika sudah mulai terasa hamil, langsung ini anak akan kujadikan muharraran. Muharraran itu kalau dalam tafsir mulai dari kosa katanya, muharraran ini ya tahrir, merdeka. Muharrar, orang yang merdeka, di mana dia akan kumerdekakan dari kepentinganku agar anak ini semata-mata hidupnya menjalankan kepentinganmu ya Allah. Kalau dalam bahasa Arab, editor itu di sebuah jurnalisme namanya muharrir. Jadi rois tahrir gitu. Pimrat, pemimpin redaksi namanya rois tahrir. Kalau muharrirnya berarti editor yang mengedit kata-kata yang mana yang perlu dihapus. Muharraran. Jadi sejak awal sang ibu itu enggak punya kepentingan. Awas ya, gaji pertama nanti untuk mama ya. Enggak begitu dia. Tapi dia serahkan betul anaknya untuk Allah. Bebas dari kepentingan ibunya, dari kepentingan penghambaan selain Allah. Dan ditempatkannya pun muharraran, menjadi pegawai di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, rumah ibadah. Nah, begitulah cara berpikir besarnya ibu-ibu sekalian. Dan ini barangkali ibu-ibu adalah penerus-penerus ideologis almarhumah. Dan mudah-mudahan ibu-ibu juga akan mempunyai anak-anak ideologis ke depannya. Amin. Supaya BKMT ini terus menjadi agen kebaikan ideologis ibu-ibu semua sampai ibu meninggal dunia. Amin. Artinya almarhumah, kemudian Ibunda Atifah, kemudian ketua kita Ibu Syifa, ini sebetulnya adalah percikan-percikan nazar-nazar besar dari orang-orang besar. Saya ingin membawa ibu-ibu ke sini dulu berpikirnya. Sebab BKMT ini sangat dilirik, apalagi tahun politik kayak begini. Ibu-ibu ini seksi semua. Seksi dalam pengertian politis. Dalam pengertian politis, walaupun adalah bekas-bekas seksinya masih ada. Diperbutkan. Iya. diperebutkan secara politis. Dan bukan karena jumlah atau kuantiti saja ibu-ibu diperebutkan. Secara kualitas memang begitu adanya. Ya, ini orang cantik kalau gak dikasih tahu dirinya cantik suka lupa diri. Akhirnya murah gitu kan. Padahal dia mahal gitu. Contoh ya. Sekarang saya sudah cerita keluarga Imran sedikit saja. Bahwa ini kelahiran dari orang-orang besar. Maryam adalah memang seharusnya bukan perempuan yang menjadi penjaga rumah ibadah. Sampai sehingga ada bahasa excuse. Rabbi inni wadatuha unsa. Gimana nih Tuhan? Ternyata anakku perempuan. Nah, dalam tafsir ungkapan ini Allah kemudian menjelaskan walaisa dzakaru. Ya Allah tahulah. Allah menentukan semuanya. Tapi perempuan ini bukan perempuan biasa. BKMT ini bukanlah majelis taklim. Ini segmen 1. Selesai sudah. Iklan dulu berarti. Iklan dulu. Nah, sekarang saya menangka. Apakah kebesaran BKMT ini fiksi ataukah fakta? Fakta ini yang ada di kepala ibu-ibu asumsikah atau memang secara apa namanya ilmiahnya memang faktualnya seperti itu? Nah, saya mau cerita. Ini banyak cerita aja lah ya. Begini, apalagi Ramadan gini, ya nunggu buka puasa gitu kan. Ibu-ibu pikirannya suka kemana-mana nih kalau kayak begini. Namanya ibu-ibu kan multi talent. Badannya di sini, tangannya nulis, mengikuti pengajian, tapi ntar sore gimana ya? Ini suami gimana ya? Ini anak gimana ya? Jalan terus tuh, ya. Waalaikumsalam. Saya mau bilang fakta. Kemarin saya baru adakan gerakan bela Baitul Maqdis. Ya. Sebelum itu saya ketemu dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam dunia. Jadi ketika saya bergerak dalam dunia pembebasan Baitul Maqdis ini, tiba-tiba saya terkoneksi dengan gerakan-gerakan paling inti di dunia ini, Harakat Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Jadi ada aktivis yang bukan ulama, ada ulama yang bukan aktivis atau pejuang. Ada yang ulama sekaligus pejuang tapi tingkat nasional. Ada ulama sekaligus pejuang tapi tingkat internasional. Tapi enggak mikirin Baitul Maqdis. Ada ulama pejuang tingkat internasional berjuang membebaskan Baitul Maqdis. Ini yang kelasnya paling tinggi. Kira-kira. Sebab mereka-mereka ini harus berhadapan dengan rezim negara masing-masing. Itu resikonya memang. Bakal dimusuhin oleh puncak penjahat muka bumi. Oleh Mossad. Dan oleh adik-adiknya Mossad. Resikonya memang seperti itu. Karena Baitul Maqdis ini barometer. Dunia sedang dikuasai oleh kekuatan hak atau kekuatan batil. Bukan Mekah yang dilihat. Berapa jumlah umroh? Jumlah yang umroh? Berapa yang pergi haji? Bukan itu ukurannya. Sebab itu hanyalah kesalehan individual yang bersifat vertikal. Dan itu tidak menunjukkan kekuatan kolektif umat Islam. Kekuatan kolektif diukur apakah kekuatan jahat atau kekuatan baik yang menguasai dunia, siapa yang menguasai Baitul Maqdis. Itulah ibu-ibu kalau bertanya misalnya, apa urusannya sih mindahin kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis? Itu simbol. Simbol bahwa dia sudah menancapkan puncak kejayaan dunia. Ibarat para pendaki gunung, nih gue tancapkan bendera gue. Di sini dia membuktikan puncak kepongahannya. Tapi sekaligus itu juga sebentar lagi menunjukkan kehancuran sehancur-hancurnya. Sekarang saya mau cerita kualitatif dulu. walaupun contoh kasus saya nanti, jadi ibu sekalian nanti struktur berbicara saya ya mungkin perlu juga dicermati, karena ada penceramah yang bukan trainer, ada trainer yang bukan penceramah, ada trainer dan penceramah tapi bukan motivator, ada motivator tapi bukan trainer, sehingga dia nggak punya konsep berpikir juga. Jadi ini saya juga sampaikan sedikit metodologinya supaya dapat retorika, dapat struktur berpikir, dapat juga meracik materi, racikan materinya. Jadi saya akan campur materi-materi akademik termasuk materi-materi tentang pergerakan. Mungkin domain saya hari ini saya coba fokuskan karena banyak pembicara. Domain saya hari ini berbicara tentang peta gerakan Islam Indonesia dan gerakan dunia. Nah, tetapi tentu dalam konteks ibu-ibu di BKMT. Baik, saya bilang tadi saya berjumpa dengan tokoh-tokoh dunia. Tiba-tiba apa yang saya sampaikan di Monas waktu aksi bela Palestina itu viral mendunia. Nah, saya kasih tahu bentuk viral. Viral ini bukanlah yang dipasang waktu KB, Bu ya. Viral itu saat. Itu bukan ya. Jadi supaya ceramah ibu-ibu juga cepat dinikmati oleh orang seluruh dunia, saya kasih tahu. Saya minta video saya yang tadi ceramah diambil 2-3 menit, mana yang inti. Lalu terjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian masukkan ke Facebook. Lalu diiklankan, tapi khusus dunia Timur Tengah. Ini strateginya, Bu. Bagaimana caranya ibu-ibu bisa dikenal di dunia Timur Tengah misalnya. Gerakannya. Ini strategi yang saya mainkan. Ya. Ini saya bocorin ya rahasianya. Enggak mahal modalnya, cuma 3 juta kadang-kadang. 3 juta cemplungin plung, ditonton oleh 7 juta orang satu negeri teluk misalnya. Goncanglah dunia teluk itu. Sehingga puncaknya saya diundang di pertemuan khusus di Istanbul. Dalam 2 jam bertemu dengan Erdogan. Ini saya metodologi saya sampaikan. Dakwah zaman now ini, ibu-ibu sekarang juga pada pegang Instagram. Ya, saya tadi pagi ngomong 1 menit ya sama yang kemarin, wah langsung ditonton 50 ribu orang. Karena follower saya misalnya baru 600, menjelang 700 ribu pengikut. Ini cuma 1 menit di rumah gitu sambil sholat abis sholat subuh duduk berzikir, pure gitu. Dan ini kemudian spiral. Kebalik lagi deh tuh. Ya Bu ya. Nih, ini supaya metodologinya dapat. Kan ini lagi training sekaligus motivasi ya. Kalau lagi cerita, kalau ceramah enggak begini. Kalau saya ceramah nih, saya tanya tadi, saya ngapain nih? Kalau ceramah saya udah punya nih bahan ceramah buat ibu. Jalan tadinya saya mau ceramah kalau disuruh ceramah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bu. Udah makan siang belum? Belum. Dapat kan? Saya akan berceramah judulnya Jalan Surga Perempuan di Bulan Ramadan. Nah, mau? Mau. Ntar itu sore. Nah, saya punya materi-materi Jalan Surga Perempuan di Bulan Ramadan misalnya. Pemilihan tema. Ya, pemilihan tema supaya konteks. Dan itu kemudian menarik untuk disebarkan. Nah, ini tugas Bu Ketua yang ngasih konten ini nanti. Nanti saya tinggal kirimkan materinya. Jadi chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Disebar oleh Ibu Ketua ke seluruh jamaahnya. Jadi saya siap menjadi pendamping konten Bu Syifa nanti. Karena saya sendiri juga punya tim konten. Anak-anak yang mumtaz-mumtaz di pesantren, yang alumni Timur Tengah muntas-muntas, tapi mereka tidak punya kemampuan kreativitas dan leadership, itu sama saya gabung di konten. Jadi saya juga gak terlalu capek baca buku sendiri. Itu Bu ya. Oke, ini saya bocorkan rahasia apa yang saya lakukan ini. Karena saya sendiri terbatas, nilai saya cuma jayid jibdan, sementara saya harus butuh otak yang mumtaz kan, gitu kira-kira gitu. Kalau yang mumtaz-mumtaz ini kan teliti, sehingga materi saya apalagi ngomong dikit gue langsung ditelepon sama Bin nanti, gitu ya. Ya baru bercanda dikit aja gue bisa goncang Indonesia gitu. Nah ini rahasia-rahasia yang saya coba bagi ke ibu-ibu sekalian. Kembali perempuan. Jadi rupanya setelah saya cemplungkan itu, datanglah saya tahu kedatangan tamu dari seluruh dunia. Ternyata yang namanya penjaga Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa itu ternyata yang terkuat adalah perempuan. Kalah laki-laki Palestina itu. Yang namanya murabitat. Ya, ibu lihat perempuan gadis bernama At-Tamimi yang tempeleng tentara Israel yang dihukum berapa? 3 atau 6 bulan itu. Itu gadis itu. Dijambak rambutnya, ditarik jilbabnya, didorong begitu kan? Sampai saya juga sempat kaget. Saya dikirimkanlah ibu ini foto, tangannya dulu dikasih lihat, salam buat Ustaz Bakhtiar Nasir dari ini Baitul Maqdis gitu. Truk gitu. Baru dikirimkan ke Indonesia. Kenapa tangan ibu-ibu sebagai simbol? Setelah saya tanya, memang ibu-ibu Palestina itu luar biasa. Sampai angka kelahiran pun di tengah pembantaian belakangan ini di program Global Return on March Al-Masyura Al-Auda Al-Kubra, ini perempuan semua dan tingkat kelahiran atau sama bayi-bayi kembar juga banyak sekali. Termasuk yang kemarin dibunuh oleh Mossad di Malaysia, saya berhubungan langsung dengan keluarga mereka di sana. Ya, by video saja, di mobil saya video, saya kirimkan ucapan selamat, kemudian sampai kepada mereka, mereka juga ucapan selamat. Enggak ada sedih-sedihnya ibunya, bangga punya anak walaupun tulang punggung keluarganya yang membiayai dia. Karena anaknya menjadi dokter di Malaysia, menjadi imam sekaligus dosen ahli bidang sains, diundang kemana-mana, pembiayaan dari dia, anaknya meninggal dunia, bangga tuh ibu. Nangisnya tuh nangis bahagia karena matinya sebagai syahid di tangan kejahatan Israel. Kembali ke Indonesia, ternyata mereka yang baru pertama kali datang ke Indonesia kan selama Indonesia gak diukur. Nanti saya akan jelaskan kenapa gak diukur. Sekarang saya mau kasih faktanya dulu. Faktanya setelah mereka datang toko-toko ini dan menginap, saya kasih tempat, di tempat-tempat di hotel dekat Monas, kaget mereka. Gadis-gadis, ibu-ibu kok sebelum subuh udah pada siap-siap kayak begini ya. Dia belum melihat 212 barangkali. Tapi cukup dari situ saja. Bahkan orang Turki sendiri, dia bilang negara kami adalah negara Khilafah Utsmaniyah. Dan kami berpihak kepada Baitul Maqdis sudah ratusan tahun yang lalu. Dan kami sempat memimpin. Tapi kami tidak pernah melihat kecintaan umat Islam seluruh dunia terhadap Baitul Maqdis melebihi Indonesia. Hatta di Turki sendiri yang sekarang menjadi lokomotif gerakan kebangkitan Islam, pembelaan terhadap Baitul Maqdis itu, yang Turki sudah menarik kedutaan besarnya dari Israel, dan Israel juga menarik kedutaan besarnya dari Israel, yang rugi lah kalau banyak orang Yahudi di Turki. Dari dulu kan ketika Andalusia hancur dikuasai oleh Romawi, orang Yahudi kan dibantai. Nah, ilmuwan-ilmuwan Yahudi itu di era kebangkitan Islam di Istanbul setelah diruntuhkannya Konstantinopel itu, kemudian mereka dibesarkan di sana, dikasih lembaga-lembaga penelitian, mereka mengajar orang-orang Yahudi, diayomi oleh Islam. Nah, kembali ke Indonesia, ternyata memang kekuatan perempuan ini, kalau secara politik saya nggak usah bicara lah, ibu lebih tahu. Semua wali kota, semua bupati, kalau mau pilkada atau pilkb, yang biasanya didekati siapa? Ibu-ibu, mama. Orang bisnis menjadikan ibu-ibu itu marketer gratis. Kalau ada produk baru ditelepon empoknya, ditelepon adiknya, neneknya pun ditelepon. Ada barang baru diskon gitu. Kalau bisa datang deh ke sini. Laki-laki paling malas kayak gitu. Apa sih mama ini kan gitu. Laki-laki punya informasi tuh dikit. Jadi kekuatan ibu-ibu ini secara kualitatif, secara kuantitatif, dan secara khusus kekuatan di marketing. Dan kalau bicara dakwah, dakwah adalah marketing. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi bicara BKMT adalah bicara sebuah kekuatan besar di Indonesia. Makanya sekarang setelah segmen 1 ibu sudah jadi orang besar yang bersikap besar, kali ini juga ternyata ini bukan sebuah fiksi tetapi dia sebuah fakta. Nah, sudah sampai di sini segmen 2. Iklan dulu. Segmen 3. Ibu, kenapa saya bicara segmen-segmen? Sebab otak orang sekarang sudah beda dengan otak orang dulu. Coba nih, kalau kita baca WA dalam 5 menit berapa tema gantinya? Berapa? Berapa grup? Seribuan. Banyak kan? Tiba-tiba begitu ini lagi lucu-lucuan, pindah ke sebelah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru sedih, tiba-tiba pernikahan anak teman, barakallah. Temanya sangat makanya ceramah orang sekarang nih, hati-hati. Penulisan buku juga begitu. Orang dulu memang tidak kuat membaca kebanyakannya ya, tetapi orang sekarang kuat baca gak? Kuat. Abis bangun tidur baca gak? Usai sholat baca gak? Tapi apa bedanya karakter membaca orang dulu dengan orang sekarang? Orang dulu betah baca satu tema panjang satu tema. Kalau orang sekarang bacanya loncat-loncat. Jadi kalau ibu-ibu bikin buku, menulis teks, ceramah, satu tema kepanjangan, itu biasanya orang ninggalin tuh. Bosan. Karena otak sekarang, orang sekarang udah kebentuk kayak begitu, Bu. Jadi orang nulis buku pun sekarang pendek-pendek. Tapi terhubung, apa, terkoneksi. Ya, coba lihat deh konsep berita. Kita lagi baca berita, tiba-tiba di tengahnya ada jeda, berita terkait. Ya. Tentang Opik kawin lagi misalnya. Ya. Lagi enak baca, istri perantau belum selesai, tentang istri keduanya diceritain. Ya. Padahal masih ada lanjutan yang pertama gitu. Ustaz baca ya itu ya. Saya mengikuti perkembangan seperti ini. Saya bukan baca. Karena saya menginterogasi cemblangnya, Lucy. Oh, ternyata itu Ustaz. Mak cemblangnya, gara-gara lu tanggung jawab dia cekikikan berduaan gitu. Mak cemblangnya ini. Si Opik pun langsung saya elus-elus, sudah sini, deket. Kalau enggak apa-apa telepon saya, hotline saya bilang. Ya, kamu lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mau bilang kamu diuji oleh syahwatmu sendiri bukan oleh orang lain. Ini resiko ya menjadi public figure. Kembali Bu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau bicara tentang peta gerakan Islam di Indonesia dan gerakan dunia. Apa yang terjadi saat ini sesungguhnya? Ibu-ibu sekalian, ini saya cuma menduga-duga saja. Ada bom, ya, bom Surabaya. Kemudian dibelokkanlah temanya radikalisme, nah, gitu ya. Nah, ibu-ibu juga gampang dibelokin nih. Oh, ini gara-gara apa sih radikalisme? Ya kan? Radikalisme itu kan semacam ada tuh kolesterol yang di dalam tubuh namanya radikal bebas gitu apa namanya. Nah, gara-gara ini radikalisme diolah-olah, presiden panggillah bawahannya semua. Bagaimana menekan radikalisme? Siapinlah biayanya agar ada proyek deradikalisasi. Nah, siapa berwenang? Nah, dapatlah diantaranya Kemenak. Kemenak di bawahnya ada Bimas Islam. Bimas Islam direktorat ada namanya Penais. Nah, gitu. Ini saya coba telusuri. Kalau ada gini-gini saya cepat biasanya. Data saya mesti kuat, intelijen saya kena dari mana nih? Kenapa? Tujuannya supaya saya bisa memberikan solusi yang benar untuk bangsa ini. Karena kalau kita bicara bom, saya nggak pernah mau bicara teror, teroris, terorisme, radikal, fundamental, otomatis ini ke Islam deh. Karena lima kosakata ini hanya ada pasca 9/11. Ya enggak? Setelah pemboman Twin Tower di Amerika, barulah kata-kata ini muncul. Jadi kalau saya misalnya di TV berdebat soal apapun, kalau saya bicara tentang teror, teroris, terorisme, radikal, dan fundamentalisme, saya ngomong apapun, tetap aja saya sedang menari di genderang yang mereka tabuh. Makanya saya gak pernah bilang itu, saya tinggalkan lima kosakata itu. Saya bilang pembom. Gak akan saya bilang, sama kayak gay. Kalau ibu bilang gay, dia seneng dipanggil gay. Homo lu, nah baru dia. Ada hukum moral. Ini masalah bahasa, Bu ya, nanti kita bicara. Sebelum ke bahasa, gerakan dulu. Sama halnya, dulu di zaman ibu-ibu masih ABG kira-kira gitu. Kata perempuan dengan kata wanita, mana yang lebih sopan? Nah? Yang dipakai oleh Khairul Anwar, perempuan jalang atau wanita jalang? Wanita jalang. Jadi kata perempuan itu lebih polite. Ketika pelacur lonte diganti PSK, berubah sensenya. Karena pekerja depannya seks komersial. Inilah doktrin HAM itu, Bu. Kebebasan hak asasi manusia. Orang-orang ini gak mau kejahatannya itu dihukum secara moral. Bahkan dimulai dari kata dia berjuang. Nih, Bu ya, Israel itu mengeluarkan biaya triliunan. Kalau ada konflik di Baitul Maqdis, ini konflik antara agama atau Arab Israel yang muncul di berita. Arab Israel. Iya. Tidak ada di situ konflik agama. Sehingga kita enggak perlu membebaskan Al-Aqsa. Ditambah lagi Al-Aqsa itu bukanlah masjid yang sekarang, kata cendekiawan Muslim. Al-Aqsa itu adalah tempat yang terjauh di Sidrat Al-Muntaha sono. Bukanlah Al-Aqsa yang pengaburan-pengaburan itu. Nah, karena saya mau bicara gerakan, peta gerakan Islam. Qadarullah, waktu saya kuliah di Madinah tahun 94, itu pas perang Teluk. Ya, pas perang Teluk tahun 94 itu. Maksud saya, sorry, tahun 90 kan peristiwa Mina. Gara-gara di Indonesia sering bilang hancur Mina. Jadilah kaul itu. Terjadilah peristiwa Mina tahun 90. Itu ya. Lalu kemudian terjadi perang Teluk. Di situ perang Teluk. Ini, Bu, awal asal muasal peta gerakan Islam dunia ini. Dulu kami dilatih oleh penasehat Presiden Anwar Sadat. penulis besar yang suaka politik di Mekah. Saat itu yang namanya saya juga masih ya terlalu kecil untuk memahami peta gerakan dunia, saya dilatih oleh penasihat Presiden Anwar Sadat yang sedang suaka politik di Mekah saat itu. Namanya almarhum Syekh Ali Garisha. Kalau tulisannya Ali Juraisha. Dia memperingatkan kami anak-anak muda, karena dia ahli futuristik Islam. Dia bilang begini, wahai pemuda siaplah, pasca runtuhnya Uni Soviet yang menjadi penghalang besar Amerika untuk bisa menguasai dunia, satu-satunya adalah Islam. Siap atau tidak siap, kalian akan ditarik ke atas ring untuk dijadikan sebagai lawan. Sampai hari ini. Dulu saya sempat, apa sih maksudnya Syekh ini ngomong kayak begini? Tapi setelah peristiwa pemboman Twin Tower di 2001 ya, dari 2001 itu, barulah saya melihat semuanya, prediksi itu benar adanya. Jadi Islamlah sekarang kekuatan kedua dunia yang paling ditakutkan menjadi pesaing besar kekuatan jahat muka bumi, yaitu Zionis Yahudi yang punya kaki tangan di Amerika. Sampai di sini, saya langsung masuk ke Indonesia. Jadi saat karena kita sudah dilatih seperti itu dengan cara pandang Islam, saya nggak pernah mau terlibat tuh dengan kata-kata teroris, ya teror, teroris. Sebab ini kamus mereka yang buat dan itu dilekatkan kepada Islam, kepada Islam istilah itu. Harusnya bagaimana tawaran solusi saya, kebangsaan saya? Saya bilang, kalau lagi ada gini ribut-ribut lagi undang-undang, rancangan undang-undang terorisme. Ini kan proyek kalau begini judulnya. Saya gak perlu jelasin deh. Saya bilang, dan kalau kita bicarakan itu otomatis orang Islam yang tersakiti. Gak begini caranya. Caranya bagaimana? Kalau ada pemboman gini, yuk kita duduk bersama-sama semua elemen bangsa. Jangan DPR menyerang polisi, polisi menyerang umat Islam. Ya, presiden menekan DPR, kalau enggak ada RUU saya akan perpu misalnya. Ini semua proyek-proyek kepentingan. Yang ada enggak akan selesai masalah terorisme. Nah, sekarang saya bilang, orang ngebom ini kan tujuannya satu, supaya kita takut. Supaya kita panik. Supaya kita pecah belah. Supaya kita saling tuduh. Itu kesampaian gak tujuan dia? Kesampaian lah. Kecuali kalau kita tenang. Kecuali kalau kita kemudian tahan terhadap situasi dan musyawarah. Lu mau gosipin apa kek laki gue? Bener salah? Laki gue dulu. Iya. Kalau bini yang baperan, tujuan si gosiper, gosipuan, gosipuati ini berhasil dong. Apalagi jadi public figure kan gitu, kayak Syifa sekarang ini. Hati-hati kan begitu. Nah, ini pengalaman pribadi masalahnya. Ntar dibuka nih rahasianya nih. Iya, banyak sekali yang gosipin gue gitu misalnya. Nah, jadi begini. Iyalah, puasa bu, puasa. Baik. Harusnya kita ini sebagai seorang agamawan dan agamawati, obatnya sariawan adalah sariawati. Harusnya kan memberikan solusi. Walaupun kadang solusi yang kita tawarkan ini perih. Ini tangan lagi korengan nih. Yang kanan gak korengan, yang kiri korengan. Kena spiritus, mana yang perih? Ya, korengan lah gitu. Kadang-kadang obat itu bikin pahit. Tapi ya kita harus katakan itu. Katakan itu. Nah, ini sekalian. Kenapa juga Amerika mindahin kedutaannya kok menjelang Ramadan? Cari gara-gara memang. Begitu juga si bom-bom ini kan? Kenapa juga gereja? Pasti nanti kan yang disalahin. Gampang deh ngebacanya. Oke, ada apa dengan Islam? Islam di Indonesia alhamdulillah sedang diturunkan rahmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini. Terutama bagaimana perlawanan Islam lewat sosial media ini. Tiba-tiba cepat sekali informasi itu menyebar. Dan di luar dugaan, ya. Walaupun saat ini kita sedang dikotak-kotakan, alhamdulillah kita terus merapatkan barisan lagi. Ya kan, Bu? Wah, tuduhan kita macam-macam nih. Tapi alhamdulillah karena saya sama Syifa ngobrol dan komunikasi. Kalau enggak kita bisa dipecah belah. Wah, Bakhtiar Nasir Wahabi murni 100% 24 karat gitu. Habis deh gue udah pokoknya. ISIS lagi gitu kan? Padahal kalau mau selawatan gue jabanin nih. Lalu gue udah di luar batang, gue sama Habib. Paham banget dunia itu. Masih lancar kalau suruh mimpin tahlilan sebetulnya sekarang. Cuma karena kebetulan alumni Madinah dan ketua alumni Madinah, yang kadang ada pembicaraan-pembicaraan yang pada konteks tertentu kemudian suka dibesar-besarin oleh haters terutama, jadilah pecah belah. Rahatil atyaru tasdu wa barikun nuri abadu rahatil atyaru tasdu filayalil maulidi wa barikun nuri abadu min ma'ali akbari wa barikun nuri abadu min ma'ali akbari min ma'ali akbari fi layani ma'ali. Terus oke, bahasa Indonesianya ya, bahasa Arabnya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Abdullah ibunya, Abdullah ibamannya. Agak kacau nih. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Baik. Ini hiburan dikit ya. Ya, hiburan dikit dulu. Jangan diterusin, kita lagi gak nyanyi nih, habis waktu nanti. Oh anak saya, bisa juga. Santri-santri saya ajarin hadrah. Gitu ya. Saya tadi di makam, saya baca Al-Fatihah. Saya sampaikan tahlil. Cuma gara-gara komunikasi yang sekarang memang ini memecah belah dan tidak menginginkan Islam bersatu. Ya. Saya lagi dipisahin sama Habib Rizik misalnya. Ya, Habib Rizik difitnah macam-macam misalnya. Oh ini keji sekali ibu-ibu. Kenapa sih ada ini semua? Kenapa ada ini semua? Satu, karena Islam di Indonesia sekarang sedang mendapatkan besar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya kedatangan tamu. Muhammad Toha Junaid. Yang kori anak kecil yang suaranya disukai oleh anak-anak itu kan awalnya saya tuh dengan teman menjadi konsultan Hafiz Indonesia di RCTI sebelum Syekh Ali Jaber ini. Ya, itu bagaimana caranya agar anak-anak Indonesia itu cinta Quran, kembali kepada Al-Quran. Kita berpikir keras sampai akhirnya setelah acara itu kemudian booming, TK-TK, PAUD-PAUD, mahat-mahat tafid jadi menjamur kan. Gitu Bu cerita awalnya tuh tentang gerakan Islam di Indonesia. Karena saya berpikir bagaimana mengembalikan umat Islam ini kepada giro Islamnya. Konten pertama tuh apa sih yang bisa menyatukannya? Quran. Tapi era zaman lo bagaimana ya supaya beritanya tuh sampai ke ujung kampung? Sebab saya ini punya kelemahan. Kelemahan saya itu kalau ngomong ke ibu-ibu di kampung, gue kemana, dia kemana. Gak nyambung. Jadi mending saya ngomong sama ibu-ibu. Itu kebodohan saya. Jadi kalau saya ke kampung-kampung paling ngomong 15 menit, setelah itu sedekah. Udah. Bagi-bagi sembako udah selesai. Daripada ngomong tinggi-tinggi dia gak nyambung. Pernah tuh di Perumnas Klender dekat rumah saya. Kan di situ banyak pensiunan. Gua ngomong udah tinggi-tinggi hampir ke aras. Langit pertama gua lewatin, langit kedua sampai langit ketujuh. Bentar lagi ke aras, Ustaz, apa hukumnya nelen ludah? Gua bilang aja, telan saja selama itu masih enak. Waduh. Ya sudahlah. Disinilah saya kemudian, disinilah peran besar ibu-ibu BKMT yang menyelamatkan umat Islam, khususnya ibu-ibu ini dengan bahasanya yang tidak bisa saya jangkau ya. Gitu kan Bu? Ya. Dan ternyata itu sampai ke pelosok, ibu lebih fahamlah dari saya betapa kekuatan Islam di Indonesia ini, dan ini mengancam mereka. Berapa jumlah anggota BKMT? Hampir 2 juta. 2 juta. Saya ambil 1 juta aja deh. Kalau anggota jamaah BAMT, BKMT nyumbang 1000 rupiah selama bulan Ramadan, 1000 rupiah aja. Targetnya 1 juta orang. Pakai WA doang, gak banyak ongkos. Bisa gak? Banget bisa. Nanti saya ajarin ilmunya. Tapi gak usah tinggi-tinggi. Kalau 100 ribu kali 1 juta orang, berapa miliar? 100 miliar. Jadi bulan Ramadan BKMT di bawah kepemimpinan Ibu Syifa sudah punya BKMT Tower dengan dana 100 miliar itu. Hanya bulan. Kuat gak ibu-ibu nih? 100 ribu berat gak? Kagak berat. Kalau langsung 100 ribu berat, seru saja 10 ribu selama sebulan. Kan biasa kreditan tuh. Ibu-ibu arisan aja 1 juta coba. 100 ribu Ramadan begitu kecil. Kalau kekuatan ini saya mau kasih lihat sederhana saja. BKMT tuh udah langsung punya tower sendiri. Tinggal mau dikasih tanah wakaf di mana? Jangan tanya kalau tanah wakaf ngomong sama tetangga sebelah ini. Sabrak-abrak sama dia. Iya. Sebagai monumen BKMT. Ini kekuatan, sederhana saja. Tetapi ada yang lebih hebat ibu-ibu. Itu yang disebut dengan Muslim Cyber Army kemarin. Pasukannya bukanlah yang pakai tentara, pakai sebor, bukan. Ya saya beritahu nih, karena itu di tim saya yang bergerak. Yang Cyber Army itu pasukan paling besar, itulah pasukan berdaster. Iya, kalau anak-anak kita nih, ini ahli-ahli cyber nih, mainnya pakai mesin. Dia gak pakai perasaan. Ibu itu handphone tuh, awas nih. Metiknya aja pakai perasaan, gitu. Pakai bahasa hati dia ngomongnya, ya nyebar lah, gitu. Ini jangan dibocorin ya. Inilah yang mereka gak tahu. Sehingga dimunculkan itu, cyber abal-abal sebetulnya. Karena kekuatan itu ada pada kita, kekuatan Islam ini. Dan hari ini ibu-ibu sekalian, saya kemarin diundang ke Istanbul. Saya juga bingung karena saya menjadi ad-daif ar-raisi. Saya bilang kenapa gue gitu ya. Dan ini dikendalikan oleh pemaktivis gerakan Islam pemuda seluruh dunia pro pembebasan Baitul Maqdis. Dari seluruh dunia. Yang punya agenda roadmap bagaimana membebaskan Baitul Maqdis. Anak muda. Oh rupanya saya diundang karena saya sebagai yang man of the year tadi itu, kerjaan itu, media itu, dan mereka gak pernah lihat sebanyak itu di dunia kecuali di Indonesia. Ini saya bicara, tentu kalau saya bicara Baitul Maqdis otomatis yang di bawah-bawahnya ini tentu dapat. Karena ini gerakan yang paling depan ini sebetulnya. Gerakan ini. Nah, ibu-ibu sekalian, saya mau cerita tadi Muhammad Toha Junaid itu, kori kecil itu. Kemarin diundang oleh Syahli Jabir datang ke Jakarta, saya bawa ke tempat saya. Kagetnya setengah mati. Di negara Teluk, enggak seperti Indonesia kecintaan anak-anak kepada Al-Quranul Karim. Di negeri-negeri Arab internasional, Eropa, Amerika, dia sudah diundang kemana-mana. Sudah pernah jadi imam masih kecil di Qatar, kampung halamannya di Bahrain. Tapi tidak pernah melihat orang cinta kepada Quran sehebat di Indonesia, ibu-ibu. Mendadak itu masjid saya, markas saya didatangin anak muda dari mana-mana. Karena malam ini ada imam bersama Muhammad Toha Junaid. Itu anak-anak muda merapat, ibu. Ini kan ibu-ibu gaulnya sama ibu-ibu nih ya. Ini saya cerita tentang gerakan anak muda ini. Dan dia sampai nangis. Gak pernah seheboh ini cintanya orang kepada Quran. Inilah sedikit peta kekuatan Islam Indonesia. Ya, selebihnya lihat Jakarta deh. Ibu-ibu sekalian, ada tiga berhala politik orang sekarang. Tiga berhala politik. Yang pertama, berhala survei, rating. Ya, berhala rating survei. Yang kedua, berhala uang. Yang ketiga, berhala koalisi partai. Ini tiga berhala besar. Kalau mau tambah satu lagi, yang keempat, berhala media. Inilah pilar keempat demokrasi modern. Dulu gak ada nih. Ini yang keempat sekarang, media. Kalau dulu kan eksekutif, legislatif, yudikatif. Sekarang media. Nih bu, kalau ada wartawan tiba-tiba melanggar jalan gitu ya, ditangkap sama, disemprit sama polisi, prit gitu, wartawan ngasih kartunya aja. Karena dia selevel nih. Kalau anggota dewan kan, maaf kemudian, anggota dewan lolos gitu kan, wartawan gini juga lolos. Nah, ini dunia sekarang nih. Ya, zaman now ini. Kenapa saya katakan ini berhala semua? Sebab inilah yang dianggap berpotensi paling berkompeten menentukan siapa pemimpin. Betul gak? Soal hak atau batil, benar atau salah, gimana masalahnya, pokoknya surveinya tinggi. Pertanyaan saya, survei bisa diolah gak? Bisa digoreng-goreng gak? Bisa. Yang kedua, uang. Bisa gak sekarang jadi bupati, jadi gubernur, kalau gak punya uang? Ini bahaya. Sampai sekarang mau pilpres, saya ikuti semua. Ada yang berkompeten tapi bukan orang partai. Ada pimpinan partai gak berkompeten tapi orang partainya akan kehilangan kekuasaan kalau bukan ketua partainya yang menjadi calonnya, capres atau cawapresnya. Ada yang bukan orang partai dan gak cocok dan membahayakan buat Indonesia tapi banyak uang. Gini cara Indonesia menentukan pemimpinnya. Bahaya gak kalau kayak begini? Gak ada lagi yang namanya wa amruhum syura. Indonesia ini sebetulnya dengan Islam dan syariat Islam yang sudah dijalankannya, majelis permusyawaratan rakyat itu udah benar banget itu. Ya, sekarang kita dibawa ke outdoor dengan liberal seperti ini. Kita hanya bisa menang kalau masuk ke indoor lagi. Tapi di Jakarta kemarin alhamdulillah empat berhala ini kita hancurkan bersama-sama, betul gak bu? Datang gak dengan kekuatan apa? Saya yang berada di dalam, kekuatan terbesar yang sebetulnya kuat menghantam empat berhala ini adalah tauhid, terutama al-mulukiyah. Lahul mulku. Jadi lahu mulku samawati wal ard, milik Allah lah otoritas kekuasaan seluruh lapisan langit dan bumi. Walillahi mulku samawati, malikin nas, penguasa semua manusia. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk. Kekuatan itu, apalagi kalau kita nih orang Indonesia rajin-rajin baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi. Itu sering kita amalkan para ustaz-ustazah ini semua. Insyaallah kalau lahu mulku samawati wal ard, lillahi mulku samawati wal ard, la ilaha illallah wa la syarika lahul mulk, malikin nas, surah Al-Mulk, ini semua kita kencangkan. Umat yang sekarang sudah bergairah, insyaallah kekuatan besar akan menjadi milik umat Islam, bukan cuma di Indonesia seperti di dunia. Jelas ibu? Jadi kalau nanti mau bicara, ibu-ibu berceramah melakukan satu gerakan-gerakan kekuatan besar, gak boleh keluar dari tauhid kekuasaan kita. Dan saya kira inilah yang menghantam kekuatan rating, kekuatan uang, kekuatan koalisi partai, bahkan kekuatan media. Ini semua terjawab. Kalau terlalu detail nanti mungkin dengan diskusi. Tapi apa yang saya ceritakan ini adalah sesuatu yang fakta. Cuma kalau boleh saya menawarkan begini, di bulan Ramadan ini ibu-ibu sekalian, apa sih pekerjaan besar kita Ustaz supaya kita ini menjadi muslim yang kuat? Nah, saya mau kasih cerita dulu ya, cerita ini akan menggambarkan kepada ibu-ibu nanti who am I, siapa umat Islam ini dan bagaimana kita melangkah ke depan, terutama konten dan dakwah ibu semua. Begini, satu hari Syekh Mutawalli Syarawi, ahli tafsir dari Mesir, yang senang sama tafsir mesti kenal beliau ini, Syekh Mutawalli Syarawi, diundang, ada undangan ke San Francisco, sebelah utaranya Purwokerto ya, San Francisco ya, Puerto Rico. Ditanyalah oleh sekuler muslim, Syekh, apakah semua isi Al-Quran itu benar adanya? Syekh menjawab, akid, benar. Apakah ayat ini benar? Naam, akid, benar. Ayat yang mana? Walau yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan peluang, jalan bagi orang kafir untuk bisa menguasai orang beriman. Benar gak ayat ini? Benarlah. Tapi faktanya? Nah, orang mukmin yang menguasai orang kafir, orang kafir tidak menguasai orang mukmin, atau orang kafir yang menguasai orang mukmin sekarang? Mana yang terjadi? Kafir menguasai? Ibu, sedikit gambaran. Pasca Perang Dunia Kedua, Jerman kalah karena bukan sekutunya Inggris. Karenanya Jerman tidak boleh bikin senjata kecuali atas izin Inggris. Akhirnya Jerman punya Pak Habibie. Pak Habibie kemudian di Indonesia bikinlah Pindad, sehingga punya alasan bagi Jerman untuk mengembangkan persenjataannya, misalnya begitu. Dan sekarang bekerja sama dengan Turki untuk mengembangkan persenjataannya. Saya cerita supaya kuat. Siapa yang boleh menjadi pemimpin di Indonesia, bahkan di Malaysia? Kalau di Malaysia dan seluruh Britania Raya, yang boleh menjadi pemimpin harus dengan restunya Inggris. Sekarang kan ada dua kekuatan proksi di Indonesia ini, terutama ya pasca Belanda kemudian lemah. Jadi kita mau jadi proksi Amerika atau menjadi proksinya Inggris? Kalau sekarang tambah lagi proksi Cina. Jadi yang mau jadi penguasa di Indonesia harus dapat tiga ridho, tiga, yang mau pilih yang mana nih? Ridho tiga orang ini, tiga kelompok ini, tiga proksi besar ini. Nah itu ketinggian bicara ke sana. Sekarang saya masuk dulu. Syekh, buktinya sekarang kok orang-orang mukmin dikendalikan oleh orang? Olehlah contohnya tuh Amerika pindahin kedutaannya. Kita gak bisa ngapa-ngapain kan? Nah, saya kasih tahu peta sekarang, peta dunia dan peta Indonesia. Apa kata Syekh? Ini supaya kita tahu siapa kita. Naam, asabta, anta sahih. Limadha, lau kulta limadha, liannana mazilna muslimin, walam nartaqi ila darajatil mu'minin. Thumma qala Syekh, qalatil a'rabu amanna, kullam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadukhulil iman. fi qulubikum. Benar saudara yang sekuler ini, kamu benar. Kenapa orang-orang beriman sekarang masih dikuasai kafir? Karena kita baru berislam, belum naik derajat menjadi mukmin. Lalu Syekh membaca ayat, berkatalah orang Arab Badui kepada Muhammad SAW, Muhammad sesungguhnya kami telah beriman. Muhammad diwahyukan oleh Allah, katakan kepadanya, kulam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin kulu, akan tetapi baru boleh bilang kami baru berislam. Kenapa? Karena iman kamu baru level qalu amanna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman kamu baru di perkataan, di lidah tenggorokan, belum masuk ke dalam hati. Itu masalahnya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita bilang kita kan bangsa muslim terbesar sedunia, iyalah. Selama Anda cuma muslim, ya, selama kamu masih muslim saja, maka kamu lemah ilmu, lemah pemikiran, akibat lemah sosial, ujungnya lemah politik, lemah hukum, lemah pangan, lemah militer. Hanya ketika kamu sebagai mukminlah, hanya kalau kamu sebagai mukminah lah, baru kamu bisa kuat ilmu, kuat pemikiran, kuat sosial, kuat politik, kuat hukum, kuat ekonomi, bahkan kuat pangan dan kuat militer. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Andai penduduk satu negeri telah beriman dan telah bertakwa. Nah, jadi ada tiga jenjang nih konten dakwah kita secara keseluruhan ke depan. Nanti mau ngomong apa kek, pokoknya lihat nih, yang masih Islam kita naikkan menjadi iman, yang sudah iman kita naikin jadi mau gak mau gurunya dulu. Ya, faqidu syai' la yu'ti. Yang enggak punya air susu gimana mau nyusuin? Ya. Gitu. Kira-kira begitu. Sampai di sini. Inilah konten terbesar kita. Jadi ketika kita membicara kekuatan perjuangan ke depan, ibu-ibu sekalian, wa kana haqqan 'alaina nasrul mukminin. Yang ditolong itu yang mukmin, bukan yang sekedar muslim. Nah, sekarang kita mulai dulu. Peta umat Islam di Indonesia ini sebetulnya perbandingan muslim sama mukminnya berapa ya? Nah, gitu. Terus kalau kita baru berislam, Islamnya level mana ya? A, B, C, D, E-nya. Nah, saya kasih ngobrol-ngobrol dikit. Kita sampai jam berapa? Biar ada tanya jawab deh. Biar ada tanya jawab ya deh, sampai di sini dulu ya kalau gitu. Ini enggak ada minum nih. Entar ada yang ini loh, Ustaz minta minum lagi bulan puasa. Bulan puasa ya. Ya enggak boleh bercanda memang ya. Oke, diskusi dulu dah. Dari kita lagi barusan. Udah diskusi lagi dah. Hah? Itu barusan tadi tanggung. Iya. Jadi sebetulnya kebanyakan kita ini baru muslim, Bu. Gak ngitungnya sederhana. Saya pakai indikator sederhana saja. Kita baru muslim nih, ya. Rukun Islam itu apa? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kita mengukur nih satu-satu. Saya ambil satu aja deh karena waktunya sempit ya. Yang gampang ngitungnya. Kalau seluruh orang Indonesia yang bekerja ini berzakat, enggak usah yang deposito, yang wadiah, enggak usah lah. Yang punya emas dan mas-mas gitu, punya simpanan mas-mas misalnya, enggak usah dihitung. Yang kerja doang nih, andai semua orang Indonesia ini zakat, terkumpul harusnya 217 triliun. 217 triliun andai semua zakat, berarti kan cuma 20%-nya dari APBN, hanya 1/5 dari APBN. Artinya kalau kita cuma kita zakat nih semuanya, ya enggak mungkin jadi muslim yang kuat. Karena zakat itu hanya mengeluarkan kita dari status kemiskinan dan kefakiran, tapi hidupnya pas-pasan lah. Asyafiyah jadi asyafiyah kalau ngandelin zakat, ya kagak jadi universitas. Harus ada infak, sodakoh, wakaf, kalau perlu jihad, harta, gitu kan? Nih lihat nih, kita ukur Islam kita. Cuma untuk sedekah, infak, wakaf, jihad, harta perlu iman kan? Gak mungkin kalau gak pakai iman berani mengeluarkan kayak gini, gak mungkin. Ya? Nah sekarang kita ukur dulu. 217 triliun berarti cuma 1/5 APBN. Cuma buat makan hari-hari doang itu. Gak bisa buat pembangunan. Tapi alhamdulillah orang Islam Indonesia yang zakat tahun kemarin 6 triliun. Alhamdulillah. 6 triliun dari yang seharusnya 217 triliun berapa persen? 3%. Kalau kuliah di Asyafiyah dapat nilai 3, grade-nya A, B, C, D atau ya gak lulus lah pokoknya. Oh berarti kita baru berislam. Islam kita pun masih level belum A gitu. Inilah tugas dakwah kita ke depan. Bagaimana menaikkan di bulan Ramadan ini, padahal di bulan Ramadan ini kan ya ayyuhallazina amanu, ujungnya la'allakum. Ibu-ibu sekalian, yang amanu baru bisa tatakun, yang aslamu ya kita upgrade dulu ke iman, dari iman baru ke ini, menentukan kurikulum dakwah kita. Dan ini sekaligus juga menjelaskan oh dakwah kita selama ini ternyata belum berhasil karena murid kita ini masih grade-nya Islam. Nah di sini kita mengukur diri. Tanda-tanda satu kampung dikuasai setan adalah kalau tidak tegak sholat jamaah di kampung itu. Nah lihat di kampung kita, tegak sholat jamaahnya? Ada sih, sih. Mayoritas atau minoritas sholatnya di masjid? Ya kalau awal Ramadan sih mayoritas. Nanti satu minggu ini udah kemajuan, softnya maju lagi gitu. Karena energi imannya cuma seperti itu. Berarti gimana nih strategi dakwah kita agar di bulan Ramadan ini naik yang dari Islam menjadi iman, yang mukmin menjadi, ini pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Kalau sudah sampai sana, sudah. Wa may yattaqillaha wa yuhfa wa yarzuqhu. Kalau udah begitu nanti orangnya minimal beriman, apalagi mutakin, cara milih pemimpin insya Allah benar. Kenapa? Kalau orang itu beriman, ini kuat imannya kepada Allah dan dia bertakwa, pemimpin yang dicari itulah pemimpin yang adil. Pasti itu dulu nomor satu. Mau ganteng kayak kan ibu-ibu kadang-kadang dikasih sebetulnya cari foto. Ini rahasia Bu ya. Kalau cari foto untuk meraih pasar perempuan harus yang ganteng gitu. Kalau perlu cincin bulu safirnya kelihatan ketika foto begini. Ya. Sebab ibu-ibu itu pertama kali tertarik talazzul a'yun wa ma tashtahihi al-anfus. Psikologi, ini sedikit yang saya pahami tentang psikologi masa. Ibu-ibu sekalian, kalau kita ini sudah beriman dan bertakwa, pasti pemimpinnya akan kita pilih yang adil. Kenapa? Kan ada tiga yang doanya tidak ditolak. Iya. Pertama, al-imamul adil, as-sa'im hatta yaftur, wa da'watul mazlum. Makanya kalau pemimpin itu adil, mukmin yang milih, belum kerja baru doa gitu loh, dikabulkan oleh, belum kerja narasinya saja sudah menyatukan bangsa, nggak dibikin kepleset narasinya itu belum mulu gitu. Ah gitu kan. Nah sekarang saya tutup ayatnya, bunyinya yang mana yang benar? Innamal muslimuna ikhwatun atau innamal mu'minuna ikhwatun. Enggak mungkin kita bersaudara dan bersatu kalau belum mukmin. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapatkan pencerahan dari Ustaz Zakir Nasir. Banyak hal yang bisa kita dapat, terutama tentang bagaimana peta pergerakan Islam yang kita sebenarnya sudah sering mendengar tapi kadang masih belum tersadarkan. Nah, BKRT pun harus berpikir bahwa BKRT adalah besar, masing-masing dari kita mempunyai peran masing-masing. Dan ini mudah-mudahan insya Allah yang akan mengantarkan tentunya kemenangan yang terbaik, kemenangan untuk umat Islam yang sekarang ini, yang mudah-mudahan kita sedang menuju ke sana. Dan insya Allah mudah-mudahan juga kita menjadi bagian dari kemenangan itu. Baik, saat Batir Nasir, kita kepengen ada diskusi, mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya ataupun mengeluarkan pendapatnya untuk nanti bisa sedikit banyak kita bahas di sini. Kita sediakan waktu kira-kira mungkin sekitar 15-20 menit, karena setelah itu nanti kita masih ada satu materi lagi. Dan silakan ibu-ibu yang ingin mungkin bertanya kepada SBN atau ingin menyampaikan komentar yang dipersilakan. Ada satu? Ya, ada dua? Oke, tiga. Kita coba tiga dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Karena dari ekonomi, jadi ini berlangsung pertama saya ekonomi. Betul. Saya tertarik sekali dengan masalah zakat yang tadi disampaikan. Tapi saya tidak bicara tentang zakat, karena saya bukan usaha zakat secara lain. Saya ingin terkait dengan ini. Tadi kan kita melihat ada empat yang menjadi sihar, gitu ya. Pertama itu adalah yang pertama uang. Gitu. Iya, berhala. Itu menjadi yang ini. Ketika kita berbicara tentang ekonomi, karena kita mengalami konsumsi ekonomi yang ada gitu. Padahal kalau dari sisi kajian, dia menguasai 20-25% dari GDP untuk negara-negara berkembang. Tapi kalau untuk negara maju, 2-12% menguasai itu. Saya ingin mengatakan isu ekonomi kan bisa menentukan siapa yang bakal menjadi pemimpin dari suatu negara. Karena mereka bisa menjalankan saham. Katakanlah kita punya dua calon, kita berusaha ini bersama sama kita sendiri, gitu kan? Nah itu kan menjadi satu tanya yang sangat menarik. Dan lagi ya, kita kan BKRT sangat besar, gitu ya. Kadang-kadang kita suka terlupa nih, di BKRT tidak terlupa sendiri. Kita sering menggunakan hasil produk dari BKRT itu sendiri. Di mana salah satu contoh kecil saja, kita tertarik membeli barang-barang bajakan. Padahal kalau kita berbicara dalam jabatan, itu kan tidak membawa kepada kemahitan dari pendapatan nasional kita. Dan secara ekonomi, kita akan bisa turun. Dari hasil kajian sebenarnya mengatakan bahwa kondisi masyarakat Indonesia itu turun, bukan kondisi turun, tetapi pengalihan pemulihan kepada daerah-daerah Indonesia yang dikuasai oleh sebuah ekonomi itu sendiri. Sebenarnya bukan satu rasio lagi, kalau sebuah ekonomi itu yang sekarang ini golongan-golongan mereka, kita sudah tahu siapa mereka itu gitu kan. Nah ini bagaimana gerakan dalam dari BKRT nanti lalu satu lakukan nanti ini mendengar gitu ya. Mengapa kami tidak kepada jamaahnya menjauh dari jalan-jalan di daerah? Katakanlah kita membeli di sini sampai yang kecil, kita suka beli sampai orang itu. Tapi kita juga membeli yang berbahkan, katanya lebih murah. Padahal kalau dari yang konsep ekonomi itu lebih mahal, karena lebih cepat rusak, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini karena nanti bisa membuat kesalahan gitu ya. Kalau saya di konsep ekonomi, kemarin kan harus coba kami, jadi tidak mungkin yang seperti itu. Kecil sekali yang dibutuhkan ini. Tapi kalau boleh digunakan, ini sangat menjadi besar. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengatakan sungguh sangat luar biasa paparan yang telah kita sampaikan kepada kami. Tadi sini saya menggaris bawahi dan sekaligus minta solusi gitu, Ustaz. Awal Ramadan kemarin kita dikejutkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi, baik yang terjadi di Depok dan terjadi di Surabaya dan sebagainya. Dan satu lagi Ustaz terjadi di Pencitraya penutupan jalan Pencitraya Mama Prakatara yang disitu penutupan jalan. Nah kemudian yang ingin kami tanyakan di sini, bagaimana menyikapi hal-hal yang beruntun selama awal Ramadan ini, yang seharusnya kita sebagai umat Islam menjaga emosi, jangan marah dan lain sebagainya, dan ternyata ini apakah satu memang perencanaan mereka gitu yang akan menjegal persatuan umat, yang harusnya umat Islam ini di masa awal-awal Ramadan kita harus rukun, kemudian kita harus ibadah dengan tekun, tapi dengan kejadian ini apakah memang udah satu skenario mereka-mereka yang akan memecah belah umat itu. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil, ya Bunda. Bunda, paparan yang Bapak sampaikan kami paham. Yang ingin tanyakan kepada dia, tadi Bapak mengatakan bahwa kemenangan itu Allah selalu memberikan kepada orang yang beriman. Padahal orang tahu bahwa Indonesia Islam terbesar. Untuk meningkatkan Islam keiman itu, sehingga pertolongan itu, pertolongan Allah itu datang, apa konsepnya dan apa jadinya. Yeah. Yang kedua, berapa waktu yang lalu Bapak telah memimpin aksi, yeah, untuk itu. Yang saya nanyakan, bagaimana Israel menanggapinya dan apa hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ya? Ya, Ibu Husna. Ibu Husna dulu, saya menjawab langsung ya, supaya lebih banyak. Setuju sekali. Membeli bajakan itu ya, kadang bukan cuma merugikan secara produk, itu bisa merusak alat kita juga. Ya, kadang virus juga dari situ masuknya. Makanya kalau saya sih berpikirnya singkat aja buat ibu-ibu. Kan ada iklan tuh, masa buat anak yang coba-coba. Itu ya. Kita nih begitu juga kan menjalani hidup. Masa menjalani hidup pakai konsep yang coba-coba. Itu saya pakai betul itu. Sejak masa kuliah terutama kesadaran itu muncul. Walaupun dengan mahalnya tantangan yang harus kita hadapi pada awalnya. Tapi ketika konsep hidup seperti itu yang kita jalani, ya, maka kita berada pada posisi selain legal, halal. Jadi hidup ini kan halalan thayyiban, ya. Ya. Misalnya apa istilah KW? KW1, KW2. Itu kan membohongi diri sendiri lah ya. Mending mana? Mending beli tas buatan Garut asli kulitnya daripada pinggiran Blok M KW2 Louis Vuitton juga namanya. Kalau saya mendingan ibu-ibu pakai batik ya, tapi tas kulitnya Garut, daripada bohong dua kali. Louis Vuitton itu mahal karena gak pernah ada diskon. Jadi kalau di diskon berarti bohong tuh. Apalagi kawe nah lu tahu ini bukan, pasti ini bohongin diri sendiri gitu. Jadi cara-cara berpikirnya saja yang saya kira lebih baik kita bangga dengan produk karya kita sendiri, apalagi itu karya orang beriman, ya. Nah inilah barangkali yang harus kita tumbuhkan, dan saya pikir dakwah ekonomi keumatan seperti ini wajib ibu-ibu lakukan, terutama produk bagaimana membuat ibu-ibu ini produktif. Saya sudah susah nemuin ongol-ongol sekarang, apalagi kue-kue yang masa lalu itu kalau kita ke mallnya Cina, katakanlah di Kelapa Gading, ya malah apa yang namanya selendang mayang, ya selendang mayang kita nggak dapetin di kampung-kampung kita, malah di mall-mall Cina kita dapetnya. Ada selendang mayang. Nah, cobalah bangkitkan kembali produktivitas kita dengan kreativitas-kreativitas yang keaslian kita, ya, untuk meningkatkan ekonomi ini. Dan ini dahsyat, Ibu. Apalagi belakangan setelah berkembangnya koperasi-koperasi, wah ini saya dengar langsung dari mereka, ini sangat mengganggu. Setuju ya, Bu Husna? Dan insya Allah akan saya teruskan, ya. Dan ini sebetulnya apa paparan Bu Husna tadi itu membuat kita tuh jadi umat Islam tuh umat yang apa ya keren, kemudian ya halal, thayyib, nggak suka yang kelas-kelas rendah gitu, yang hina-hina begitu. Yang kedua, ibu memang ibu Ustazah Kalsum. Jadi kalau kita lihat dari runutannya, saya cuma nggak tega ngomong di sini ya, karena kita ngerti persoalan. Ya iya betul, ini rekayasa. Dan ini sebetulnya kan ya senjata makan tuan lah sebetulnya. Cuma susah ngomongnya ini. Apalagi kalau saya ngomong keluar bahaya gitu. Jadi intinya mereka ingin provokasi ibadah kita. Ya, ini perpaduan antara iblis minal jinnati wan nas. Berkolaborasi. Kira-kira kalau bahasa dogmanya nih, enak aja 11 bulan gue set-setin lu, tiba-tiba lu mau selamat bulan Ramadan. Enggak. Dia ingin naruh chip supaya kita terus marah di bulan Ramadan ini. Supaya kita saling curiga satu sama lain. Supaya kita tidak damai dan bersatu di bulan Ramadan ini. Supaya kita tidak produktif dengan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Itu dari sisi spiritualitasnya. Enggak jauh kok dari situ. Iblis maunya kayak gitu kok. Dia enggak mau kita ini qiyaman fil nahar imanan wahtisaban. Dia enggak suka kita qiyaman fil lail imanan. Dia enggak mau itu. Nah, tetapi secara politis memang berbahaya kalau umat Islam kembali kepada fitrahnya ini di Idul Fitri nanti itu. Ini kekuatan politik bisa di tangan umat Islam betul kalau dia secara beriman ini. Nah, perlu gangguan-gangguan pemecah belah. Dan itu sudah didahului oleh Amerika. Tapi memang kalau kita masuk ke wilayah-wilayah politik ini, karena setelah Lebaran kan gak lama pilkada, ya. Setelah itu udah tahun kampanye lah semuanya di tahun politik seperti ini. Jadi yang ditakutkan sebetulnya sekarang ini kalau sampai kekuatan Islam ini bangkit dan bersatu, ini harus dipecah belah betul-betul. Sebetulnya itu puncaknya, ibu. Dan jauhi idiom-idiom Islam. Kata-kata yang berbau Islam dijauhi, sebab ini kata-kata pemersatu dan ini berbahaya buat dia. Wallah alam bisawab, saya gak berani bicara detail. Tetapi sekaligus itu untuk mendiskriminasikan kekuatan Islam di Indonesia. Nah, bagaimana upgrade dari Islam menjadi iman? Jadi memang ada banyak ayat sebetulnya yang kita, kalau kita mau pelajari, ibu ya, tentang ini semua, tapi kita bicara konkret aja deh di bulan Ramadan. Kalau konkret di bulan Ramadan ini meningkatkan iman nih, saya makanya kadang-kadang saya berdoa sendiri, Allahumma ja'alni mimman yasumuhu wa yakumuhu imanan wahtisaban. Sebab semua aktivitas siang, aktivitas malam ini semua upgrade iman, bu, sebetulnya. Sebetulnya Mulai dari mana? Mulai dari Qiyamul Lail misalnya kita mulai. Allah. Ini semua sebuah proses upgrade dari Islam menjadi iman. Lebih dari itu, kita lihat secara garis besar saja, perbuatan kita ini di bulan Ramadan kan disuruh meninggalkan yang dibolehkan, bukan meninggalkan yang diharamkan kan. Ini cuma orang beriman begini yang kelasnya. Kan cucu, nek, haus, sabarlah nak ya, sabar sayangnya, lapor. Yang namanya nenek ngeliat cucu kayak gitu kan gak tega. Tapi dikasih makan gak? Coba hari-hari biasa, jangan sampai cucu gue, oh kalau bang harus perang, perang deh. Kan gitu kan? Tapi uniknya di bulan Ramadan, nah inilah situasi yang gampang ya untuk memetik kembali. Dan umat Islam harus dikasih lihat hal-hal seperti itu. Kita ini disuruh betul-betul berikhlas karena as-saumuli wa ana ajzibi. Nah, persoalannya sekarang bagaimana agar umat ini merasakan yang namanya muraqabatullah. Kalau perlu naik tingkat sampai ke ma'iyatullah. Itu pasti dimulai dari diri kita sendiri itu. Caranya gimana? Saya biasanya nanya sama diri saya sendiri. Jangan sampai puasa saya ini kehilangan target berjumpa dengan Allah. Bagaimana caranya agar puasa saya ini berjumpa dengan Allah? Lisa'imi farhatan, gitu kan? Wa farhatun inda liqa'i. Bagaimana caranya saya bisa merasakan perjumpaan dengan Allah? Apa indikatornya kalau saya sudah berjumpa dengan Allah dengan takwa pada hari ini? Ini yang perlu didetailkan. Umat kadang-kadang perlu dibantu untuk itu. Karena mohon maaf, ini seminggu pertama nih, banyak yang puasanya mengalir gitu aja. Ya pokoknya puasa kayak kemarin-kemarin, sehingga dia gak tahu skala prioritas. Apakah amalan-amalan utama Ramadan agar saya menjadi mukmin, amalan-amalan utama agar saya menjadi muttaqin nanti di akhirnya, la'allakum tattaqun. Siam di siang hari, satu. Qiyam di malam hari, dua. Tilawatul Quran siang dan malam, sedekah siang dan malam. Ini kan prioritas-prioritas. Lima besar pertama termasuk diantaranya adalah prioritas pertamanya adalah umrah bulan Ramadan. Kalaupun tidak bisa umrah bulan Ramadan, ya duduk dari subuh sampai matahari terbit dan sholat dua rakaat. Itu kan dapat pahala haji dan umrah tamma tiga kali kan, sempurna, sempurna, sempurna, jadi paripurna. Perfect. Kenapa yang pertama sempurna? Karena gue gak perlu ngeluarin ongkos. Tama yang kedua, karena gak perlu capek buang-buang waktu. Yang ketiga, tidak perlu capek-capek. Tama paripurna. Jadi barangkali kalau ke umat atau diri kita sendiri, saya justru di bulan Ramadan ini sedang menikmati itu. Bahkan puncak pertanyaan saya, orang ya kalau meninggal dunia belum tahu batan kublal maut, betapa menyesalnya dia. Ya, tapi ada orang yang bakal menjerit nanti di dalam kuburnya. Orang yang paling menjerit di bulan Ramadan di dalam kuburnya adalah ketika dia pernah ada di bulan Ramadan dan Ramadan meninggalkan dia, tapi dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang yang paling menjerit nanti di kuburan nanti itu. Iman jadi naik. Jadi semua aktivitas Ramadan ini Ibu sebetulnya adalah aktivitas keimanan yang ada di luar Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ibunda, mohon maaf saya kalau terkesan menggurui Ibunda. Aksi kemarin apa efeknya? Ibunda sekalian, begini. Sebetulnya kita bikin aksi kemarin. Ini saya bocorin di sini ya. Satu, kan pasca 212 nih banyak yang pecah belah nih. Ada punya kepentingan-kepentingan. Nah,